Aduh, mau beli tutupan nggak bawa uang kecil lagi? Bukaan kali. Tenang Bim, bayar pakai Kris di Brimo aku aja gampang. Oh iya bener. Ngomong-ngomong, lo kalau mudik ke kampung halaman, ke halaman berapa? Lah emangnya buku. Mudik ke Jogja kalau aku sih. Nah aku kasih tahu ya, biar gampang beli tiket mudiknya, bayarnya pakai Brimo aja Bim. Oh oke, okay. Udahlah daripada ngomong mulu, mending kasih gue transferan pemain sini. Transferan THR maksudnya? Iya itu. Enak aja, mending aku transfer THR ke orang tua di kampung pakai Brimo. Wih mantep. Eh Bud, tahu cabang BRI terdekat nggak? Oh ada tuh, dekat Superman. Iya, supermarket kali. Iya maaf. Mau store duit nih buat patungan bukber. Oh. Was-was kalau pegang cash banyak. Nah, store tunai pakai Brimo aja, praktis Bim. Iya. Zakatnya juga pakai fitur donasi di Brimo. Siap. Bud, biar tenang sambil nunggu maghrib, nonton gajian dulu yuk. Alah, kajian kali Bim. Udah bercanda mulu, yuk siap-siap buka puasa. Brimo, beri tenang, biar menang. Selamat berbuka puasa. PT Bank Rakyat Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.